بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja makan gelamai, gelamai dimakan di tengah laman. Kalau orang sudah ramai, selawat berubah menjadi Allahummarhamna bil Quran. Jadi kalau orang